podo ireng dicat pote api birune. Kadung sir podo seneng dadak wetone ketemu selawe. Sido, gak sido. Duh, bunuh diri rasanya aku. Cinta wis kadung seko nyongkot. Aduh, becak buntut arek. Karena tadi asemat mulat mulet jengke kumat. Popotan sampai teko nganti keprojot nibah no boso akhirnya tolek rejeki angel uripe sangsara mulane wong tua mumpung seh sugeng ayo podo disembah lanti sugeng pendungane rino wengi anak putune uripe bisa langgeng dono teko blae uripe bisa ra ukom barek moro tuwo gak ono bedane sebab ono ucapan dono rasa arane ojo dianggap iku wong seje sing penting saling menghormati supaya rukun keluargane seje mane dulur bareh riwayatku asale kepethuk bareh bojo kadadean iku biyen pancane lucu dulur-dulur ku nek tak kandhani mesti podo koyo aku biyen tepak nglompok bareh keluargaku dadak ono kupu mlebu jaro omahku aku dikandhani bareh wong tuaku tandhane nek ngono iku jarene api ono kamu mulo temenan kira-kira jam setengah wolu ada ono tamu kabeh telu ngeterno anake wedok sing rupane ayu dadak perlune unggah-unggahi aku tak karepi atine girang tapi aku njaluk sepeda motor cengannya rabiku diruwa-ruwa ditanggap no mayang dadak kemanten anyar oleh rong dino aduh bojoku wis bobot rong bulan Baris kamu bos, ayo terus dong, oper loro. Aduh, ketatap kendang wis, bisa naik wis cukup, saja. Tiba aja aku di mawa lurah. Aku jengat-jengit ngene karo mbek mlaku-mlaku ditabuhi. Tumon Pak Lurah mlaku ditabuhi. Tabuh ana apa ya? Tabuh gandeng sik kabeh. Tutu cek benjol. Yes. Ngene do ae utang 10.000. Aku gak seduh. Pokoke tok cerah